Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salatu wa salamu ala abdihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada waqtada bihudah ila yaumi annalqahu subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunnallahu jami'an. Alhamdulillah, dengan kemudahan dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di siang kali ini kita bermajlis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat ibu-ibu lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakunnallahu jami'an. Di siang kali ini saya ingin membahas pembahasan penting yang kita semua butuhkan, yaitu kiat dan cara agar kita kokoh istiqamah di atas kebaikan, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, ketika kita telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-Islam was sunnah, mari kita jaga, mari kita usahakan selalu berada di atas kebaikan tersebut. Inilah yang disebut sabat, disebut kokoh, disebut kokoh. Selama ruh kita masih dikandung badan, kita selalu dalam ancaman dan bahaya. Dalam arti, syayatin masih terus siap siaga merenggut keistiqomahan dan kebaikan ibu-ibu sekalian di atas agamanya. Jangankan kita yang lemah ilmunya, lemah imannya, sedikit pengalamannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah berfirman tentang beliau di dalam surat Al-Isra ayat 74 sampai 75. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ini ayat 74 surat Al-Isra. Dan seandainya kami tidak menguatkanmu wahai Nabi, tidak membuatmu istiqamah, maka sungguh engkau benar-benar hampir condong kepada kafirin syai'an qalila, sedikit banyak. maka kita sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keistiqomahan ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan nikmat Allah kepada beliau berupa tasbit, penguatan, maka lebih-lebih lagi kita dalam menjaga nikmatul Islam, nikmatus sunnah. Ibu-ibu ummahat rahimani wa rahimakunallah, dan jangan lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa perempuan itu naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu secara akal kurang, secara agama kurang. Ini bukan bentuk Allah tidak adil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memang menciptakan jenis perempuan lebih lemah. Walaysa dzakaru kal unsa. Jenis laki-laki itu berbeda dengan jenis perempuan. Perempuan memiliki perasaan yang lebih dalam. Akalnya tidak lebih panjang dibanding kaum pria secara umum. Ditambah kesempatan ibu-ibu dengan bapak-bapak beda dalam menuntut ilmu agama. Dengan keterbatasan ini, ditambah dalam waktu yang sama syaitan dan hawa nafsu selalu mengintai kita, kita dalam bahaya ketika kita tidak berusaha mencari, mengkaji sebab-sebab keistiqomahan, sebab-sebab kekokohan kita di atas kebaikan. Belum lagi setiap mukmin mukminah tentunya mengimani sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'i rabbil alamin. Tidaklah ada satu hati kecuali berada di antara dua jari dari jemari Allah Rabbil Alamin. In syaa'a ayyuqimahu aqamahu wa in syaa'a an yuzighahu azaghahu. Jika Allah berkehendak meluruskannya, maka Allah akan meluruskannya, dan jika Allah berkehendak menyimpangkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyimpangkannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Maka dari sini ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah merahmati ibu-ibu sekalian. Ini hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala an, terpetik faedah yang namanya istiqamah satu sebabnya adalah rajin berdoa minta keistiqomahan. Jangan lupa, jangan lalai. Kita lemah, Allah kuat. Setan lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu adalah lemah. Lalu bagaimana bisa syaitan yang lemah menjatuhkan Bani Adam, menjatuhkan ibu-ibu dari keistiqomahan? Jawabannya, karena Allah tidak menolong. Karena Allah jauh dari kita. Bukan karena Allah menjauh, karena kitanya yang menjauh, tidak meminta, tidak berdoa seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin meminta. Jadi di antara doa-doa yang penting adalah minta kekokohan, kelurusan kalbu. Kalbu kita ini pagi bagus, menjelang duha mulai geser, begitu zuhur geser lagi. Kok bisa geser-geser seperti itu? Kita dengar sesuatu, ya, akhirnya mulai geser keistiqomahan kita. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kita baca sesuatu, geser keistiqomahan kita, ya. Barakallahu fikum. Seandainya orang dengar, jadi perempuan itu aja gelem diomong wong buri. Misalnya ada ucapan seperti itu. Atau kita baca tulisan di pinggir jalan, wanita juga bisa berbuat. Akhirnya apa yang dibaca, apa yang didengar, yang itu dia dengar di siang hari, ya, bisa merubah mindset, bisa merubah pandangan untuk akhirnya menggeser hati. Oh iya ya, sing jenenge wong wadon, ya, yang namanya perempuan ini, ya, juga memiliki hak kesetaraan dengan laki-laki. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan porsi perempuan begini, laki-laki begini, enggak mungkin sama. Ini dalam bab seperti ini kadang, ya, perempuan bisa berubah hatinya karena apa yang dia lihat, karena apa yang dia dengar. Ya. Bukankah syayatin akan memasukkan propaganda syubhat, kerancuan-kerancuan, syahwat ke dalam telinga-telinga kita yang kemudian akan meresap ke dalam kalbu. Ya. Misal ini, insya Allah sih ibu-ibu sudah bagus dan sudah istiqomah, rata-rata sudah pakai cadar, sudah pakai niqab menutup wajah. Kalau yang baru-baru ngaji bisa tersyubhat. Cadar itu adat istiadat Arab karena di sana banyak debu. Lah, ngapain pakai cadar di Purbalingga? Misalnya seperti itu. Kalau kita tidak kokoh, kalau kita mendengarkan itu belum memiliki ilmu bahwa itu adalah syariatul Islam, bukan syariatul Arab. Aturan Islam, bukan aturan Arab. Bisa jadi seorang perempuan itu kemudian berpikir, oh iya ya, ngapain saya pakai cadar? Pakai cadar itu bukan karena debu, tapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Panas tapi jawab, annaru asyaddu harra, neraka lebih panas dibanding sumuknya menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ini akan bisa tertepis kalau dia memiliki ilmu, dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya saya ingin simpulkan, yang namanya hati kita itu harus mendapatkan penjagaan dari Allah dengan upaya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meniru Nabi alaihi salatu wasalam, doa doa doa doa. Ya. Oleh karenanya, mari kita tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering meminta keistiqomahan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini pembahasan doa tentunya kalau dibahas tuntas memakan waktu banyak. Tapi saya ringkas, ya, ibu-ibu kalau berdoa pertama berusaha dalam keadaan suci. Apa ini wajib? Enggak. Ibu-ibu yang sedang haid juga boleh berdoa. Ya. Nah, kemudian menghadap kiblat. Ini juga ada, bukan kewajiban. Menghadap apa? Kiblat. Setelah menghadap kiblat, gabungkan tangannya, angkat. Setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah bagaimana? Takbir, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, atau La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Kemudian apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu berdoa. Setelah itu apa? Berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Seperti itu. Kemudian ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunallah. Sebab kedua agar kita bisa tetap baik biiznillah adalah keikhlasan. Adalah apa? Keikhlasan. Artinya ibu-ibu ketika beramal harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu artinya apa? Artinya memurnikan niat hanya untuk Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, ingin pahala. Selain penentu sah dan tidaknya amalan kita, keikhlasan juga menjadi tolak ukur banyak dan sedikitnya pahala kita. Dalam waktu yang sama, keikhlasan juga menentukan keistiqomahan kita. Ya. Kalau orang beribadah karena manusia, manusia itu tidak kekal. Maka manusia ketika mati, orang tersebut bisa juga mati semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau misal ibu-ibu ya mendatangi taklim siang khusus ibu-ibu itu karena tidak enak dengan ummahat yang lain. Karena tidak enak, bukan karena Allah, tapi karena tidak enak. Nah, qadarullah ketika ya sesuatu yang membuat tidak enak itu hilang, otomatis dia akan malas menuntut ilmu agama. Ya. Kalau seseorang taklim ummahat karena pingin disanjung, dikatakan disiplin, dikatakan rajin taklim, ya, ketika perkataan itu tidak ada, maka akan lemah, maka akan mundur dari keistiqomahan tersebut, ya, apalagi siang-siang, ya, jam-jam ngantuki, ya. Jam-jam ngantuk ini. Barakallahu fikun. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu pada tidak ngantuk ya. Naam. Jam-jam ngantuk tapi jangan pada ngantuk. Jangan pada ngantuk. Naam. Kalau enggak kuat nyatet, enggak nyatet ya enggak apa-apa. Yang penting didengarkan. Yang penting didengarkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bersabda, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Sungguh seseorang, walaupun Nabi menyebutkan laki-laki, tapi ini bukan menjadi acuan. Bisa laki-laki, bisa perempuan maksudnya. Sungguh, seorang laki-laki, seorang perempuan, benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga pada apa yang nampak di hadapan manusia, dalam keadaan dia termasuk penduduk neraka. Pada apa yang tampak. Berarti amalannya ini secara tampak mata kita amalan baik. Contohnya ngaji ya, pengajian apa enggak baik? Baik, pengajian itu thalabul ilm, fariidhatun ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Tapi ternyata karena tidak ikhlas dia menjadi penduduk neraka dengan sebab itu. Dengan sebab itu. ya. Dan satu, membuat orang itu tidak husnul khotimah. Kalau kita berbicara istiqomah kan, istiqomah sampai mati. Lah kalau dia mengamalkan amalan untuk akhirnya masuk ke dalam neraka, amilatun nasibah, beramal letih, tasla naron hamiyah. Walaupun ini ayat untuk orang kafir ya, ini surat Al-Ghasyiyah. Ini ayat untuk orang kafir. Tapi konteksnya mirip, yakni beramal, capek. Tapi apa? Tidak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Yang ini memang kafir dari dasarnya, yang ini muslim tapi enggak ikhlas. Ini muslim tapi tidak ikhlas. Nilainya berapa? Nol. Nilainya nol. Ya. Ketika tidak ikhlas, ya, sudah capek siang-siang, ya, ngantuk, enggak ikhlas lagi. Gimana ini? Pahala enggak dapat, letih dapat, berpotensi berdosa. Dan kalau niatnya yang menjadi acuan itu tidak ada, maka dia akan loyo, lemah, ngesuk maning ora mangkat gitu. Besok lagi enggak berangkat lah. Kenapa? Karena sesuatu yang membuat dia itu istiqomah bubar, ya. Bubar. Maka yang kedua apa? Agar kita tetap baik dalam setiap amalan, ya. Naam, ikhlas. Ya. Sebenarnya jadi ibu-ibu itu kan mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa hafizat farjaha, ya, wa ata'at ba'laha qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Empat ini ibu-ibu. Yang pertama, apabila perempuan salat 5 waktu. Ya, sebenarnya salat 5 waktu gampang kan? Gampang, ringan, apalagi sudah rutin, ya. Yang penting ikhlas. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila perempuan telah sholat 5 waktunya, tertib, jangan ditunda-tunda, sudah waktunya zuhur, nyetrika disit lah, jangan disit, ya, ngapa disit, akhirnya ketemu haid, yang tadinya dia begitu azan, dia harusnya cepat-cepat sholat, belum haid, begitu dia tunda setengah jam haid, gimana ini, ya. Ya tentunya enggak boleh sholat, tapi dia ada sisi mengulur waktu. Ada sisi mengulur waktu. Nah ini faedah tambahan saja, ya. Kalau sudah masuk waktu sholat, abinya, bapaknya berangkat ke masjid, ibunya di rumah segera wudu, sholat juga. Sholat apa? Sholat juga. Fastabiq al-khairat. Jadilah orang yang pertama dalam kebaikan-kebaikan. As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, pokoknya salat harus dinomorsatukan. Wa shamat syahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan untuk perempuan yang belum menopause, ya, yang belum masih normal haidnya, kalau bukan sedang hamil, seringnya tetap tidak sempurna. Terus bagaimana? Seringkali, ya, kalau seringkali ekstrim ya, adalah di antara perempuan-perempuan itu tidak nyaur puasa sampai Ramadan berikutnya. Kalau ada sisi tahawun, kalau ada sisi meremehkan, apa? Ya dia berdosa. Dia berdosa. Ya, betul, panjang ya, 11 bulan. Tapi harus dipentingkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memang mengatakan, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku punya hutang Ramadan dan aku tidak bisa membayar hutang Ramadan itu kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Boleh artinya diundur, tapi jangan sampai nabrak Ramadan berikutnya. Nah, ini Ramadan kurang 60-an hari lah. 60 sekian hari lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatannya. Menjaga apa? Kehormatannya. Ya. Kemudian yang setelahnya, mentaati suaminya. Ya. Amalan-amalan ini, kan amalan-amalan ya, kalau dibilang berat, ya harus ada memang semangat. Kalau dibilang ringan, ya ada beratnya. Mentaati suami, ya, mentaati suami itu kan perlu menundukkan jiwa. Ya, apa maning? Ya kalau kita itu punya suami yang berkebutuhan lebih khusus. Ya. Naam, berkebutuhan lebih khusus mungkin punya penyakit, perlu dirawat atau naam yang lain-lain. Kalau yang normal biasa ya mau dianggap berat, ya enggak berat banget, mau dibilang ringan ya. Naam, tidak ringan banget. Pagi mempersiapkan makan, minum kopi, wedangan, dan seterusnya yang berkaitan dengan suami. Wa ata'at ba'laha. Itu kalau ibu-ibu tidak ikhlas, kalau ibu-ibu tidak ikhlas akan mengungkit, akan menghancurkan keistiqomahannya. Ya. Karena amalan-amalan itu tidak akan sabat kalau dilakukan bukan karena Allah. Maka disebut makana lillahi yabqa, apa yang diniatkan untuk Allah pasti langgeng. Pasti apa? Langgeng. Kilalaha, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu yang engkau sukai. Sekarang menjaga sholat lima waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan, ya, kemudian mentaati suami. Ini kan amalan-amalan yang cukup berat kalau kita meninjau banyaknya orang yang melanggar. Sekarang perempuan, ya, kalau di pondok begini mungkin alhamdulillah karena situasinya situasi salihah, situasi-situasi yang mendukung, alhamdulillah. Yang namanya sholat lima waktu, insya Allah ibu-ibu mudah karena lingkungannya bagus. Tapi kalau kita bicara umumnya perempuan di luar, ada yang jadi pegawai, ada yang kerja, berkarir, ada yang kerja di toko, akhirnya apa? Sholatnya terbengkalai, ada. Puasanya, ya, menjaga kehormatannya, ya, karena namanya di luar jarang, kemudian mudah menggunakan niqab, cadar, ya. Kemudian apa? Mentaati suami. Ya. Banyak sekarang perempuan-perempuan yang lunjak sama suaminya. Ya kalau di tengah salafiyin, ahli sunnah, semoga Allah menjaga mereka. Insya Allah tidak lah. Ya. Kalau misalnya ada ummahat, ibu-ibu yang masih suka bentak-bentak suami, suaranya lebih keras, tobat, ya, mandek, stop, kif, kifi, berhentilah. Ya, berhentilah. Nah, ini kalau tidak diiringi dengan keikhlasan karena Allah, kita akan gampang menggerutu, gampang mutungan, gampang mundur, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka sebab kedua agar ibu-ibu tetap dalam zona kebaikan, dalam area yang istiqomah, apa? Jaga niatnya ibu-ibu di dalam setiap amalan. Di dalam setiap apa? Amalan. Harus karena Allah, harus karena Allah, harus karena Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan keikhlasan ini penting banget. Karena setan itu paling angkat tangan dengan orang ikhlas. Bagaimana kok angkat tangan? Dia ngaku. Allah berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang dipilih untuk bisa ikhlas. Setan angkat tangan boten saged goda. Logikanya bagaimana? Orang ikhlas itu diancam ya ora wedi, diiming-iming ya ora gelem. Ya enggak? Kamu kalau begini, ya, misal ini. Kamu kalau pakai cadar misalnya, kamu nanti akan dijauhi masyarakat. Kenapa? Karena orang umumi, karena tidak membersamai kebiasaan masyarakat. Seorang ibu yang ikhlas, dia akan menjawab, ora wedi, ya, enggak apa-apa, aku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diiming-iming, nanti kalau kamu tidak pakai cadar, ya, kamu akan banyak temannya, peluang karirnya lebih luas. Dia jawab, saya enggak kepingin. Terus gimana? Setan pakai apa terus? Ya, sulit. Kalau dibilang, dicari dari sisi ujub, bangga diri, agar ibu-ibu besar kepalanya, merasa paling solehah, orang ikhlas enggak mau. Ya. Boro-boro terkenal, orang ikhlas itu tidak akan mau amalannya tersiar. Amalannya apa? Tersiar, dia benar-benar pribadi banget. Pribadi banget. Maka dari situlah keikhlasan memiliki peran yang begitu sangat dalam untuk membuat ibu-ibu menjadi istiqomah. Menjadi apa? Istiqomah. Semoga kita, ya, semua ibu-ibu sekalian diberi kemudahan untuk menjaga niat. Untuk menjaga apa? Niat. Berat ini, bukan ringan, ya. Terus gimana sih kiat agar bisa ikhlas, ya? Kan itu pertanyaan yang harus diajukan. Jawabannya pertama, ya, baca ulang-ulang pahala orang-orang yang ikhlas karena Allah. Itu harus dibaca diulang-ulang. Dan dibaca serta diulang-ulang ancaman orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya. Ini penting, melihat adillah, melihat ini menjadi nasihat. Kemudian yang kedua, melihat kebiasaan salafun as-salih. Bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana para sahabiyat yang mereka radhiyallahu ta'ala anhunna begitu sangat ikhlas pada amalan yang mereka yang sangat besar. Saya ulangi, pada amalan mereka yang sangat besar. Kenapa saya mengulangi itu? Karena amalan ibu-ibu dengan sahabiyah ya adoh, ya, mestinya jauh. Mereka didikan para nabi, didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga amalannya besar-besar. Itu saja ikhlas. Nah, kita amalannya sudah minim, ya, semampunya kita, enggak seperti mereka para sahabat, sudah dikit, enggak ikhlas kan memalukan, ya. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua aja itu udah cukup manjur, ya, agar kita bisa ikhlas. Satu, ingat-ingat balasan dan ancaman untuk orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, membaca kembali cerita wanita-wanita salihah dari kalangan para sahabiyat, dari kalangan orang-orang saleh sebelum kita, yang mereka subhanallah sangat ikhlas dalam beribadah. Ini dua aja insyaallah bisa apa? Bisa menjaga keikhlasan, ya, bisa menjaga keikhlasan. Ada sebab-sebab yang lain, namun itu dua insyaallah juga sudah sangat kuat untuk menjaga. Naam. Kemudian yang ketiga, sebab istiqamah, ar-raghbah fil akhirah. Ibu-ibu harus memiliki semangat meraih kebahagiaan akhirat. Ambisius, tamak dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ngudu masuk surga. Begitu. Aku harus bahagia di akhirat. Ar-raghbah fil akhirah. Kalau kita punya ketamakan dengan apa yang ada di sisi Allah, kita akan terpuji dan kita akan terkontrol semangatnya. Berbeda kalau kita punya ketamakan dengan apa yang di sisi orang. Ya. Dialah kalau lihat teman, selalu berpikir apa yang bisa saya ambil manfaatnya dari teman itu. Itu jengkeli apa enggak? Ya jengkeli. Lah kata wong, kalau ketemu saya cuma memanfaatkan. Kenapa bisa demikian? Perangai seperti itu, tamak dengan apa yang di sisi manusia, menjadi kebencian. Karena manusia dengan manusia sama-sama butuh. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apa yang diinginkan oleh kita. Sehingga kita bebas. Semau kita meminta apapun yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan benci, malah sangat cinta. Maka selain ar-raghbah fil akhirah, ambisius dengan apa yang ada di akhirat, semangat tinggi untuk mencari kebahagiaan akhirat sebab istiqomah, faedah yang lain adalah apa? Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat, pertama turun ayat hijab, wah, sahabiat-sahabiat Ansor lucu-lucu banget. Dalam arti lucu itu bukan menghina. Semangatnya pol. Bukan cadarnya bagus-bagus kayak ibu-ibu. Udah dijahit, larang, ya. Mahal, ya. Ya, maksudnya mahal itu bukan kemudian berat gitu, enggak. Maksudnya, kalau sahabiat dulu pakai kayak semacam selimut dikerudungi tok. Yang penting apa? Nutupi wajah mereka. Itu kan menunjukkan semangat luar biasa. Ya, semangat luar biasa. Nah sekarang ya sudah ada cadar yang dipakai dengan, maksudnya dijahit dengan rapi. Ya. Itu saja masih banyak orang yang tidak mau pakai. Ya. Maka ketika ibu-ibu dipilih untuk menjaga aurat, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat dengan cara itu kita bisa mencari pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bilang kepanasan lah, itu orang yang gak pakai kerudung pun ya kepanasan. Ya. Nah, buktinya kalau motoran pakai helm, ya kan? Juga pakai masker, ya berarti kepanasan. Ya, berarti kepanasan dan juga pengen safety. Pengen adanya kenyamanan, keamanan. Ala kulli hal, yang namanya semangat mencari kebahagiaan akhirat ini termasuk sebab orang itu bisa istiqomah. Ya, karena istiqomah itu memang ada sebabnya. Oleh karenanya Ayyut Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya menukilkan ucapan Abu Muhammad Abdul Haq Ibn Abdurrahman Al-Ishbili rahimahullah, wa'lam anna li su'il khatimati a'adhanallahu minha asbaba. Ketahuilah, sungguh su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kami darinya, ada sebab-sebabnya. Walaha turuqan wa abwaba. Dan namanya su'ul khatimah itu ada jalan dan pintu-pintunya. A'dhamu hal inkibabu ala dunya. Yang paling besarnya adalah selalu tamak menjerembabkan dirinya pada urusan-urusan dunia. Wa talabuha wal hirsu 'alaiha, tamak selalu dunia-dunia yang dikejar. Ini sebab su'ul khatimah. Orang kalau orientasinya itu dunia, lebih mudah nyimpang, lebih mudah futur, lebih mudah jatuh dari keistiqomahannya. Wal i'radu 'anil ukhra, dan berpaling dari akhirat. Wal iqdam wal jur'ah ala ma'asillahi azza wajal, maju dan lancang menerjang kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah azza wajal. Berarti apa faedahnya? Kalau kita pingin husnul khotimah, istiqomah sampai meninggal, berarti apa? Dunia ya jangan dilupakan, tapi akhirat menjadi fokus utama. Menjadi fokus utama. Ya. Saya katakan tadi ibu-ibu fokus aja udah. Sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Ya. Artinya jangan sampai bolong-bolong. Nah, kan sudah bolong kalau pas haid. Ngapain juga ketika suci ikut-ikut bolong. Ya. Kita harus sportif. Allah ngasih nikmat ya kita beribadah dengan baik. Kemudian yang kedua, puasanya. Yang ketiga, taati suaminya, menjaga kehormatannya. Ya. Ini semangati, pompa terus, ya, lakukan yang terbaik, insyaallah kita terjaga dalam apa? Keistiqomahannya. Man asha alaihi, man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup memiliki kebiasaan pada perangai tertentu, ketaatanlah misalnya, maka dia akan meninggal di atas ketaatan itu biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang yang namanya kenikmatan akhirat itu harus diusahakan. Ya, jangan kita sholat males, puasa males, pengajian males, menjaga kehormatan males, taat kepada suami males, lah penginnya surga. Lah ya kan aneh, ya. Semua ada sebabnya. Semua ada apa? Sebabnya. Naam. Demikian. Kalau ibu-ibu melihat pada diri ibu-ibu sudah ada, ya, doa ya wis rajin donga. Ikhlas ya wis latihan ikhlas. Semangat akhirat ya wis semangat bersyukur. Ya, bersyukur dan jangan merasa besar, teruskan itu, ya. Teruskan itu. Yang belum, segera parkir, ya. Segera balik, segera naam benahi, segera benahi. Naam. Barakallahu fiikum. Kemudian sudah 41 menit ini, sudah pada kesel apa belum? Naam. Tambah dikit ya. Tambah dikit. Naam. Kemudian yang setelahnya adalah sabar. Sabar itu sebab apa? Kita kokoh dan istiqomah. Sabar. Sabar dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar ketika menemui takdir Allah, ketika dia mentaati Allah atau ketika dia naam meninggalkan kemaksiatan. Karena godaannya banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai mukminin mukminat, jadikanlah sabar dan salat dua hal yang membantu kalian. Dua hal yang membantu kalian untuk apa? Untuk tetap beriman. Orang itu kalau pengin imannya tetap bagus, tetap kokoh dan baik, ya harus sabar. Harus apa? Sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar, dalam arti ditolong, dibantu, ya. Innas sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad au kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya yang namanya sabar dari keimanan itu seperti kepala dari jasadnya. Sekarang ibu-ibu kalau ada jasad mboten enten kepalanya, sudah enggak ada sirah, kira-kira urip apa ora? Kira-kira hidup apa enggak itu jasad? Enggak hidup. Maka kalau orang katanya beriman, mukminah, tapi enggak punya sabar, berarti imannya gimana? Rusak. Imannya apa? Rusak. Ingat, ketika kita bersabar, nanti malaikat akan menyambut kita. Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqabaddar. Nanti penduduk surga itu akan disambut oleh oleh malaikat-malaikat. Keselamatan atas kalian wahai penduduk surga, bima sabartum, karena kalian dulu sabar. Sabar, ya. Nah, menjalankan Islam itu sabar, menjalankan sunnah itu perlu sabar. Fani'ma uqbaddar, karena kalian dulu sabar, sekarang tafadhol, ahlan wa sahlan, masuk surga. Salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Fani'ma uqbaddar, dan sebaik-baik nikmat, sebaik-baik dar, sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik tempat untuk berdomisili, terakhir adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di siang kali ini kita sampaikan empat ini ya, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita, keluarga kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu berdoa, dua ikhlas, tiga semangat mencari akhirat, keempat sabar ya. Yang keempat apa? Sabar. Maka ini insyaallah biiznillah ya, kita akan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.